Aduh, cilokon dan bibi. Ngerti ra? Tim cilik asa tak godine kae. Ayo kae kae dibegal. Lah motore. Aduh, ya aduh motore to, Dan. Begal atine atine atine, ati-ati. Rasane-rasane lho. Kanca dhewe sing anu. Yo kae tiba lah. Wah. Mantap. Nah, diam. Jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane konco mbok begal, opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpa eting main gasak ke kancane rusak. Asri ane konco mbok begal, opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpa eting main gasak ke kancane rusak. As zaman saiki akeh konco Gateli, wes wiro bibi ane konco tetep dicerai. Modal percaya diri, awale basa-basi. Tingkah lakune koyo asu lagi dipakani. Rangurut konco kental, nyatane kowe tegel. Ngelek-ngelek neng buri, niatmu golek rai. Neng arep maca ape, neng buri koyo kire. Ramikir ke kancane sik penteng oleh Kim Cile. Asu ane konco mbok begal, opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal, opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Sajane aku nesu ndelok tingkah lakumu. Paitan ninja F juga begal pacar baru. Sepanang delok ke kowe seneng nang utak dadi gembrang sang umuk. Ayo kowe ganti, sik nyanyi kowe ganti. Wah, sin aku. Apa isin ra apa-apa ra apa-apa ayo. Mo. Aku ngene mergo kowe, kowe ngene mergo aku. Iya. Dadi yen mati drone-nya. Ya, ya, ya. Ganti. Ayo. Saya ini karena Anda. Saya ini karena saya. Aka Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku.